السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz 30 ya. Dan terakhir kita sudah baca sampai surah Al-Adiyat ya, tinggal dibaca tafsirnya ya. Nah, time ya, sekarang kita baca tafsirnya. Kita minta setelah yang sudah hadir, time Pak Ardan ya. Silakan Pak Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil khayli ala jariyati fi sabilihi nahwi ya Ustaz ya. Nahwa. Ini ghair munsharif ya Ustaz ya. Enggak, nahwa itu jadi zarab nanti dia. Al-dharab. Nahwa adui. Ya, ke arah kan nahwa itu. Oh ya, adui musuh ya Ustaz ya. Oh ya, hina yadhharu sautu anfasiha min surati adwiha adwiha tat. Naam. Wala yajuzu lil makhluqi an yaqsama illa an yuqsima ya Ustaz ya. Aqsama yuqsimu ya Ustaz. Naam. An yuqsima illa billahi. Fa innal qasma bi ghairillahi syirkun ya Ustaz ya. Fa innal qasama bi ghairillahi syirkun ya. Allah yang Maha Tinggi bersumpah dengan sekawanan kuda-kuda di jalannya ya Ustaz ya. Nahwal adwi menuju musuh ya Ustaz. Ya, menuju musuh. Menuju musuh. Hina yadharu. Hina ketika Ustaz. Ketika. Ya, ketika tampak. Suara dari nafas-nafasnya. Min surati. Karena cepatnya Ustaz ya. Ya, karena adui, cepatnya ya. Berlari gitu ya. Langkahnya ya. Dan tidak diperbolehkan untuk makhluk bersumpah kecuali dengan nama Allah. Karena bersumpah dengan selain namanya syirik ya Ustaz ya. Lanjut Ustaz. Baik, lanjut. Fal khaylil allati tan apa ini Ustaz? Tan qadahu. Tan qadahu ya Ustaz. Emang ada fi'il mudhari wazannya tan qadahu? Enggak ada. In qadaha yan qadahu kada Ustaz. Enggak ada, adanya in fa'ala yan fa'ilu. In fa'ala yan fa'il ya. Tan qadihu yan tan qadihu ya Ustaz ya. Naam. Tan qadihun nar tan qad allati tan qad tan qadihu naru ya Ustaz. Fa'ilnya Ustaz. Min tolabati hawafiriha lishaddati adwiha Ustaz. Naam. Adwiha maka sekumpulan itu yang maka demi kuda yang oh, khalil itu kuda, bukan ya. Sekumpulan, khalil itu kuda. Kuda bukannya itu jariat tadi? Jariat justru yang berlari kalau jariat. Oh, demi sekumpulan kuda yang tan qadihu apa Ustaz ya? Ya, maksudnya yang memercikkan apinya. memercikan api dari tolabati ininya Ustaz ya, apa namanya tapalnya Ustaz ya, Ya, dari ya dari penghentakan. tapal hawafiriha, hentakan kakinya ya Ustaz ya, Hawfir itu, iya, dia itu kayak kuku-kukunya ya, kuku kuda. kuku-kukunya isyadati adwiha, karena kerasnya larinya ya, langkahnya Ustaz. Ya. Lanjut Ustaz. Hmm. Fal khayli lati tughiru birukbaniha alal a'dai inda as-sabh, indal Atsu sabhi, indah subhi. indal subhi, Nah. dan demi kuda-kuda yang tughiru Untuk itu merangsek ya. perangsek Merangsek masuk ya, masuk ke barisan musuh maksud. biruk baniha dengan rukban, dengan Penunggangan ya, dengan penunggangnya. oh penunggangnya, dengan penunggangnya alal adai Ya, ke alal barisan musuh. barisan musuh pada pagi hari Ustaz ya, indal subhi ya Ustaz. Pada waktu subuh ya. Baik Untuk ya. baik Baik, Ustaz. atas sejarah kalau baik. Wajah Jika zakat berkah kalau Ustaz. terus selanjutnya, Ibu Aziza. Ya, Ustaz. Bismillah. Nah. Ya, belum. Belum merojaannya. Fahayya, ini apa ya? Fahayya jina. Fahayya jina bihadal adu. Bihadal adu. Bihadal adwi. Biha, oh ya lebih ya. Bihadal adwi. Obaron. Gubaron ya. Gubaron. Gubaron, gubaron. Fahayya jina bihadal adwi. Gubaron. Lalu menerbangkan ya, hayaja itu artinya menerbangkan. Lalu menerbangkan Dengan lari cepatnya ini debu-debu ya. Dengan lari cepatnya ini debu-debu. Nah. Fatawas satna birukbanina birukbanihina jam'u jumu al a'dai jumu al a'dai satna maka tengah-tengah maka apa Ustaz? Maka ia ya masuk ke tengah. Maka ia masuk ke tengah kumpulan musuh ya dengan para penunggangnya. Dengan para penunggangnya. Mari kemana lagi? Baik, lanjut yang keenam. Innal insana. Innal insana. Li ni'ami. Iya, li ni'ami rabbihi. Rabbihi. Lajuhudin. Lajuhudin. Wa innahu bijuhudahu. Bijuhudihi dhalika. Bijuhudihi dhalika. Lamukirun. Lamukirun. Wa innahu li hubbil mali lasyadidin. Lasyadidun. Lasyadidun. Naam, ayat dimain. Sesungguhnya manusia ya. Sesungguhnya manusia dengan nikmat-nikmat Rabb-nya, Tuhannya juhud. Jahat itu Ingkar apa? ya. Zuhud itu ingkar ya. Mengingkari. Kalau laknya itu apa? Larjuk. Tauqid. Benar-benar mengingkari. Oh, benar-benar mengingkari. Sesungguhnya manusia dengan nikmat-nikmat Tuhannya benar-benar mengingkari. Dan sesungguhnya dianya sesungguhnya manusia itu ya. Dan sesungguhnya manusia dengan pengingkarannya itu Mengakui. mengakui. Nah. Dan sesungguhnya manusia cinta, benar-benar cinta kepada hartanya dengan sangat. Nah. Afala ya'lamul insan insana Insanu ma yantadiruhu. afala ya'lamul insanu ma yantadiruhu idza akhrajallahul Amwata. amwata minal quburi lil hisabi wal jazai. Naam. Apakah maka apakah tidak tahu apakah manusia tidak tahu yang tadiru menunggu ya Apa yang ia nantikan ya? apa yang Apa ia yang ia nantikan tunggu? ketika keluar ketika Allah Ketika Allah mengeluarkan ketika Allah mengeluarkan amat jamak dari maut ya. jamak dari mayit ya. Mayat. Mayat-mayat ya. Ketika mayat-mayat dikubur lil hisabi Untuk hisab ya dan pembalasan. Lilnya ini apa maknanya? Untuk ya. dihisab dan diberikan balasan. Ya jasa nah. balasan. Iya. Hisab. Baik, terus lanjut. Wastukhrija mastataro fisuduri min khairin au syarrin. Ya. Dan dikeluarkan apa yang apa itu tertutup yang tersembunyi di dalam dada dari kebaikan atau keburukan. Nah, inna rabbahum bihim wa bi a'malihim yawma idzin la khabir. La yakhfa 'alaihi syai'un min dzalika. Naam. Sesungguhnya Rob mereka bihim dengan mereka gitu. Dan dengan amal-amal mereka pada hari itu Maha mengetahui. Maha mengetahui. Naam. La yakhfa, tidak ada yang tersembunyi. Ya. Tidak ada atasnya sesuatu dari itu. Maksudnya gimana? Ya, jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun pada hari kiamat tersebut. Semuanya akan Allah ketahui. Enggak mungkin ada yang bisa menyembunyikan sesuatu apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Taib barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Nah, jadi surah Al-Adiyat ini masya Allah menunjukkan mukjizat Al-Qur'an. Menunjukkan mukjizat Al-Qur'an. Apa buktinya? Buktinya kalau kita lihat 5 ayat pertama dari surah Al-Adiyat ini bicara tentang kuda. Hanya bicara tentang kuda. Ya. Jadi 5 ayat pertama ini hanya bicara tentang kuda. Tapi lihat. Bahkan kalaupun kita enggak paham bahasa Arab, tapi coba dengarkan iramanya. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Perhatikan ya, sekalipun kita nggak paham maknanya, tapi dengan mendengarkan ya iramanya, akhirannya sama semua a, ini menunjukkan keindahan Al-Quran. Padahal hanya bicara tentang kuda. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini memang kalamullah ya, yang tak bisa seorang pun manusia, sehebat apapun dia, sepandai apapun dia dalam masalah sastra, tidak mungkin bisa menandingi Al-Quran. Ya. Tapi lihat, Al-Quran hanya bicara tentang kuda, itu sebegitu indahnya. Wal'adiyati dhabha, falmuriyati qadha, falmughirati subha, fa'asarna bihi naqa'a, fa'wasatna bihi jam'a. Lihat, indah ya. Didengar pun, Masya Allah, didengar tuh enak didengarnya. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran adalah mujizat. Ya. Kalamullah. Tidak mungkin ada yang bisa, tidak mungkin ada yang sanggup membuat Al-Quran walau satu ayat pun. Ya. Kita tahu bahwasannya di masa Rasulullah, ada Nabi palsu yang namanya Musalam Al-Kadzab. Ya. Musalam Al-Kadzab ini mengaku Nabi. Lalu orang Arab yang didakwah ini menantang kepada Musalam Al-Kadzab. Kalau memang kau Nabi, coba bacakan kepada kami wahyu dari Tuhan, sebagaimana ya Muhammad memiliki wahyu dari Tuhannya. Lalu Musaim al-Kadzab ini membuat surat ya yang tujuannya itu menandingi surat Al-Fil. Tapi ya dia mengatakan Al-Fil ma huwa Al-Fil? Gajah apa itu gajah? Urtumuhu toil ya. Belalainya panjang. Sebuah surat yang dia klaim sebagai surat, ya, wahyu, yang kalau orang Arab dengar surat tersebut, ya mereka akan tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena tidak ada nilainya sama sekali. Dan ini malah lucu. Ya. Karena apa faedah dari mengatakan gajah apa itu gajah, ya, belalainya panjang, perutnya besar, telinganya lebar. Tidak ada faedahnya sama sekali. Tapi lihat, ya. Di surat Al-Adiyat, ya wal-Adiyat itu hademi kuda yang berlari kencang ya sampai terengah-engah. Fal-Muriyat itu padahal ini ada nilainya, ada nilai yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini. Ya, ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah ya, yang tak ada seorang pun manusia yang bisa menandinginya. Bahkan sekalipun para pakar ya bahasa berkumpul, tidak akan ada yang bisa menandingi Al-Quran, ya. Baik, ini apa namanya tafsiran dari ayat 1 sampai 5. Jadi ini bicara semuanya tentang kuda. Wal'adiyati dhabha, maksudnya kuda yang berlari kencang, dhabha, sampai dia terengah-engah. Sebetulnya adiyat ini dari kata apa ya? Adun kan, yang artinya adalah berlari cepat. Lalu kenapa al-adiyat ini diterjemahkan sebagai kuda? Karena sebenarnya al-adiyat itu adalah sesuatu yang larinya sangat cepat. Ya karena memang di zaman Rasulullah ya, sesuatu yang larinya sangat cepat, maksudnya transportasi yang larinya sangat cepat itu adalah kuda. Makanya nama al-adiyat ini disematkan untuk kuda, ya. Baik, falmuriyati qadha. Kemudian demi kuda yang memercikkan api, ya saking kencangnya kuda berlari, benturan antara sepatu kuda ya dengan batu itu memercikkan api saking kencangnya. Fal mughirati subha, ya. Demi kuda yang memasuki ya di waktu subuh. Ya memasuki barisan musuh maksudnya yang datang ya. Kemudian fa asar nabihi naqa'a ya, fa asar nabihi naqa'a. Lalu kemudian kuda tersebut karena saking kencangnya larinya sampai membuat debu-debu berterbangan ya. Kemudian fa wasat nabihi jama'a. Kemudian dia apa namanya? masuk ke tengah-tengah barisan musuh. Baik, jadi ayat 1 sampai 5 ini masih bicara tentang kuda. Kemudian ada yang keenam baru bicara ya tentang manusia. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabb-nya sangatlah ingkar. Para ulama ahli tafsir menjelaskan kenapa ayat 1 sampai 5 bicara tentang kuda, kemudian ayat yang keenam tiba-tiba bicara tentang manusia. Ini untuk mengingatkan kepada manusia bahwasanya kuda itu, ya, mungkin kalau antum punya kuda, ya alhamdulillah kita di kampung besarnya ada kuda. Jadi kuda ini hewan yang berbeda daripada hewan-hewan yang lain. Dia beda dengan kambing, ya, dengan kerbau, dengan sapi. Kuda ini hewan yang emosional, ya, hewan yang penuh perasaan. Kuda itu bisa marah, bisa ngambek, bisa senang, bisa bercanda, ya, bisa nakal, bisa bandel. Ini mirip-mirip kayak manusia, ya. Nah, ada satu sifat kuda yang dominan. Artinya mau kuda apapun, kuda itu segalak apapun dia, ya, kuda, segalak apapun dia, tapi kalau sama orang yang setiap hari ngasih makan dia, mandiin dia, ngasih minum dia, itu nggak akan galak sama sekali. Jinak. Sangat jinak. Dan ini yang Cang lihat di Kampung Bahasa Arab, ya. Aneh lihat seperti itu. Jadi, di sini ada kuda kita yang agak bandel, ya, dari Amerika itu. Namanya, kita kasih nama Romeo, ya, karena emang dari sini namanya Romeo. Itu, ya, itu galak dia. Kalau kita mendekat, ya, orang asing mendekat, itu digigit sama dia. Atau paling nggak dia berusaha buat memukulkan kepalanya ke kepala kita. Itu yang dilakukan kalau sama orang asing. Tapi kalau sama yang ngurus, Mang Joki namanya, yang tiap hari ngasih makan, mandiin, dan ngasih minum, itu sangat patuh, ya. Nggak berani macam-macam. Benar-benar jinak, ya. Disuruh ngapain aja nurut. Jadi seakan-akan Allah itu ingin mengingatkan kepada manusia, ya, tirulah kuda. Yang mana mereka, karena ada orang yang berbaik hati memberi makan mereka, ngasih minum kuda, kemudian membersihkan kuda, mereka jadi jinak, mereka jadi tunduk, patuh sama perawat kuda. Lalu bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Allah yang telah memberikan kita rezeki, yang telah menghidupkan kita, yang mengatur semua urusan kita? Maka Allah lebih berhak lagi untuk kita taati. Allah lebih berhak untuk kita taati. Akan tapi sayangnya, kebanyakan manusia itu mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innal insana li rabbihi lakanud. Semuanya manusia itu terhadap Rabb-nya lakanud. Benar-benar sangat ingkar. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu mengakui, ya. Manusia itu mengakui kalau mereka itu, ya, suka kufur, ya, terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Dan di antara sifat yang juga buruk bagi manusia adalah wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat, teramat sangat mencintai harta. Yang karena harta ini banyak orang yang pada akhirnya lupa tujuan penciptaannya. Dia lupa kepada yang telah memberikannya harta. Dia lupa kepada yang telah memberikannya rezeki, ya, sehingga dia malah asik dengan dunianya. Makanya Allah mengingatkan dalam ayat yang 9, ya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah dia tidak tahu apabila apa yang ada dalam kubur telah dibangkitkan? Maksudnya adalah nanti hari kiamat, ya. Karena nanti pada saat hari kiamat akan ada dua tiupan. Tiupan yang pertama itu semua manusia binasa, ya. Tiupan yang kedua, semua manusia yang telah dikubur sejak zaman Nabi Adam, ya, sampai yang generasi terakhir, itu akan dibangkitkan. Untuk apa? Lil hisabi wal jaza. Untuk dihitung amalannya dan dibalas, ya. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat di dunia. Jadi Allah mengingatkan, ya. Ya. Mengingatkan kepada manusia bahwa dunia ini hanyalah sementara. Akan ada hari di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya. Baik. Wa husila ma fis sudur. Dan ditampakkan apa yang ada dalam dada manusia. Mungkin di dunia seseorang itu bisa berdusta. Di pengadilan dunia seseorang bisa berpura-pura mengatakan yang tidak sebenarnya, berbohong kepada hakim. Ya. Dan karena kecerdikannya mungkin dia bisa lolos dari pengadilan di dunia. Tapi ingat bahwasanya tidak akan ada yang bisa lolos dari pengadilan Allah Azza wa Jalla. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sesungguhnya Rabb mereka terhadap apa yang ada dari manusia itu yawma idzin di hari kiamat lakhabir. Sungguh benar-benar mengetahui. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan disingkap. Ya. Mulut yang tadinya berbicara, ya, mulut yang tadinya berbicara suka berdusta, nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala mulut akan terkunci. Kemudian tangan, kaki akan bersaksi, ya. Kaki akan bersaksi kemana dia berjalan. Begitupun tangan, ya, akan bersaksi apa yang selama ini diperbuat, ya, sehingga di hari kiamat tidak akan ada yang lolos dari pengadilan Allah Azza wa Jal. Keadilan akan ditegakkan. Barang siapa yang selama hidupnya sering, ya, berbuat kebaikan, maka balasannya adalah kebaikan. Begitu pula orang yang senantiasa melakukan keburukan, maka balasannya adalah keburukan, ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang yang amalan kebaikannya jauh melebihi amalan keburukannya. Baik. Demikian ya tafsir surah Al-Adiyat. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke surah Az-Zalzalah ya. Baik, Az-Zalzalah. Kita minta Bu Ibu siapa nih? Jadi terakhir siapa ya? Oh, terakhir Ibu ya, sekarang Bapak ya. Taib. Naam, kita minta Pak Suryana untuk baca ya. Oh iya. Baikkan Pak Suryana dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Diterjemahin, Pak. Itu apabila ya. Apabila diguncangkan bumi dengan guncangan yang dahsyat ya. Ya. Terus rojatil ardu askolaha dan mengeluarkan dan bumi mengeluarkan bebannya. Nah. Dan manusia berkata apa malah apa yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi dan manusia berkata apa yang terjadi? Yuhadisu. Ya pada hari itu bumi. Yang pada hari itu bumi. Menceritakan atau membicarakan kabar-kabar. Ya, menceritakan. Bi anna robaka au khalaha karena sesungguhnya Tuhanmu telah mewahyukan padanya. Nah, yauma idzi yasdurun nasu astataliyuru a'malahum, pada hari itu manusia keluar bermacam-macam ya, bermacam-macam untuk melihat amal-amal mereka. Bukan melihat ya, diperlihatkan. Untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Amay ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Maka barang siapa dia mengerjakan amal seberat jarah, dia mengerjakan kebaikan, amal kebaikan seberat jarah, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa melihat balasannya, ya. Ya. Dan barang siapa mengerjakan keburukan seberat jarah, maka dia akan melihatnya. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya kita minta Ibu Dahyalis ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ayo di i'rab Bu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza zarf syartin Ustaz. Ya, zarfiyah syartiyah. Zarfiyah syartiyah. Zulzilat fi'il madi majhul. Naam. Naibul fa'il ya? Iya. Al-ardu naibul fa'ilnya. Ya, al-ardu naibul fa'ilnya. Aduh. Zilzala itu keterang hal ya Ustaz ya? Bukan. Kan kalau ada fi'il, ada masdarnya namanya apa itu? Maf'ul. Maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak ya. Baik. Terus? Hanya mudhaf ilaihi. Naam. Kemudian wa akhrajatil abdu athqala wa'nya atof. Akhraja madi abdu fa'il athqala maf'ul bi. Hanya mudhaf ilaihi. Baik, mutas. Wa'nya atof. Qala madi. Al insanu fa'il. Malaha. Ma ini apa Ustaz ya? Apa? Mubtada. Iya, isim istifham sebagai mubtada. Isim istifham sebagai mubtada. Lahnya apa Ustaz ya? Lah itu nanti jar majrur dia sebagai khobarnya. Khobar dari ma. Nah. Yauma izin zarf zaman. Yaumanya ya zarf zaman, izinnya mudhaf ilaihi. Ya. Yauma zarf zaman izin mudhaf ilaihi. Tuhadditsu mudhari. Fa'ilnya mana? Itu. Fa'ilnya kembali ke bumi ya. Kalau yang itu ardu ya? Ya, ardu betul. Ardu. Nah. Ya. Terus akhbaro. Akhbaro maf'ul bi hanya mudhaf ilaihi. Nah. Bi anna binya bi apa ya? Di jar ya. Anna anna atau anna taukid. Roba is anna. Terus robanya. Hah? Benar-benar. Ya benar. Terus kakinya. Kakinya mudhaf ilaihi. Nah. Auha fi'il madi. Laha mahubi. Laha mahubi. Auha tadi mana? Laha. Auha apa yang mana auha? Auha fi'il madi. Ya, fa'ilnya mana? Fa'ilnya hiya, huwa. kembali kepada Rob ya, Robbaka ya. Ya Robbaka, oh, ya, Robbaha. Lah ini dipisah Ustaz ya, lahnya sendiri, ha sendiri. Iya lah itu kan lam huruf jar nyambung sama ha jar majrur. Oh jar majrur. Nah terus yauma izin. Yauma izin, yauma zorof zaman izinnya mudaf ilahi yasduru mudari annasu fa'il. Iya fa'ilnya. Astata itu astata. Dia kan menjelaskan keadaan kan. Jadi hal. Jadi hal betul. Astata li yuro linya li jar yuro. Mana boleh huruf jar nyambung ke fi'il. Ini bukan huruf jar ini. Untuk itu untuk. Nah ini namanya lamuka ya. Lamukai. Oh lamukai. Lamukai. Yang huruf nasab di huruf nasab. Wayaan, walan, waidan, wakai, walamukai. Gitu. Oh. Terus sirap ilmu dari masubun. Oh. Wawunya adalah? Oh, naibul fa'ilnya. Ya, wawunya naibul fa'ilnya. Terus. Amala maf'ulbi. Maf'ulbi yang kedua, ya. Humnya mudaf ilaihi. Naam. Faman fanya fa jawab. Famu jawab. Fanya ini fa istinaf ini. Oh istinaf. Naam. Mannya mubtada. Man isim syarat sebagai mubtada, betul. Ya'mal. Ya'mal mudari. Mudari majzum ya. Majzum dengan man. Iya, karena dia sebagai fi'il syarat. Makanya dia majzum. Fi'il syarat. Terus fa'ilnya mana bu fa'ilnya? Fi'ilnya huwa. Man. Kembalinya, ke man ya. Iya. Nah, terus miskola. Miskola maf'ul bi. Zaratin mudaf ilaihi. Khairannya. Khairan itu tamyiz ya Ustaz ya? Iya. Tamyiz ya. Kan seberat zarah. Zarah seberat zarah apa? Kebaikan. Oh berarti syarat tamyiz. Ya. Yaro mudari. Hunya maf'ulbi. Hunya maf'ulbi. Iya. Kemudian nanti jumlahnya jadi khobar nyaman ya. Kan dia sebagai fi'il jawab kan. Maka dia sebagai khobar. Ya amal mitkul azaratin khaira yara semuanya itu khobar dari man? Enggak ya rohnya aja. Oh? Kan jawabannya ya roh kan? Oh yang ya rohnya aja. Ini. Oh, ya roh, terus ya roh. Roman amal oh, sama nih Bu ya? Sama dengan yang tujuh. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Oh, ya, Selanjutnya kita minta Pak Iqbal yang untuk baca takdirnya. Ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafsirnya Ustaz ya? Iya, iya. Iza rujjatil ardu rajja sadidan rajjan sadidan wa akhrajat ma fi batniha min mauta wa kunuza wa kunuzin wa kunuzin saja. Oh ya. Wa tasa'alul insanu itu firman Adi, Pak. Iqbal. Wa tasa'ala ya. Wa tasa'ala ya ya betul. Wa tasa'alal insanu faza'an. Naam, faza'an malladhi. Malladhi hadasa laha. Ayat, terjemahin. Terjemahin. Iza rujjatil ardu, apabila diguncang-guncang, bumi diguncang-guncang, rojan dengan guncangan yang keras. Yang tidak yang dahsyat, yang keras. dan dikeluarkan apa-apa. Bukan, bumi mengeluarkan. Oh ya, bumi. Dan bumi mengeluarkan apa-apa di dalam kandungannya atau perutnya. Dalam perutnya ya. Min mauta, dari mayat-mayat ya, orang-orang mati. Dan kunuza, itu kandungan. Kemudian itu apa namanya tuh? Apa sih kalau istilahnya kayak logam ini istilahnya apa Bu? Pak Iqbal? Mineral. Iya ya, baik, pokoknya kandungannya ya, nah. Kandungan bumi. Baik, terus watasa 'alal insanu, dan saling bertanya para manusia. Faza'an, faza'an tuh dengan panik Ustaz ya? Iya, dengan penuh rasa takut ya. Ya. Mallazi hadasalaha, apa yang sedang terjadi? Betul yang ya. Sedang langsung terjadi pertanyaannya. Nah, baik. Lanjut. Yaumal qiyamati takhburul ardu bima umila 'alaiha. Yaumal qiyamati tukhbiru ya, kan fil mudhari dari akhbaro. Oh iya. Tukhbirul ardu. Ayo. Tukhbirul ardu bima umila 'alaiha min khairin aw syarrin. Wa bi anna Allaha subhanahu wa ta'ala amaroha bi an tukhbiro ya. Bi an tukhbiro bima umila 'alaiha. Baik. Di hari kiamat dikabarkan bumi mengabarkan bima umila 'alaiha, apa yang dikerjakan di atasnya. Bumi mengabarkan apa yang dikerjakan di atasnya, dari kebaikan maupun kejelekan, kejahatan. Dan Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk mengabarkan apa-apa yang dikerjakan di atasnya. Baik, selanjutnya. Yauma izin yarji'un nasu an mauqifil hisabi isnafan Ustaz ya? Asnafan ya? Asnafan mutafarrikina liyarihim. Liyuriyahumullahu ma amilu minal hasanati wassayiati. Wayujazihim 'alaiha. Baik, ayat 5. Pada hari itu manusia berharap dari tempat hisapnya yang bergolong-golongan dan terpecah-pecah. Kemudian Allah memperlihatkan. Agar Allah memperlihatkan apa-apa yang mereka kerjakan dari kebaikan maupun kejelekan. Dan Allah membalas mereka atas perbuatan itu ya. Ya, baik, betul. Terus terakhir. Faman ya'mal wazana Ustaz ya. Wazna. Nam latin saghiratin khairan. Ya ro sawabahu fil akhirati wa man ya'mal wazna namlatin saghiratin syarran. Yaro. Yaro. Iqoba. Iqobahu. Fil akhirati. Dan barang siapa yang melakukan wazan itu sebesar zarah ya Ustaz ya. Dalam bentuk sebesar zarah. Timbangan sebesar zarah. Bukan zarah, nama itu semut. Semut. Iya, semut timbangan sebesar semut. Timbangan sebesar semut kebaikan, kecilnya dari kebaikan. Maka dia dia akan melihat sawa balasan balasannya ya, bahalanya di akhir. Dan barang siapa yang mengerjakan timbangan sebesar semut dari kejelekannya, maka dia akan melihat akibatnya di akhirat. Nah. Baik, maksud saya. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khaira. Wa jazakallahu. Nah. Ya. Baik, jadi surah Az-Zalzalah ini lagi-lagi bicara tentang hari kiamat ya. Kemarin kita belajar bahwa di antara nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah ya. Dinamakan Al-Qari'ah karena hari kiamat itu mengetuk atau menggedor dada manusia dengan segala kengeriannya. Nah, hari ini kita bicara tentang hari kiamat yang diberi nama dengan Az-Zalzalah ya. Az-Zalzalah. Dinamakan ya, kiamat dengan Az-Zalzalah karena memang pada hari kiamat nanti bumi akan diguncangkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat. Ya. Jadi makna dari zilzal adalah guncangan ya. Atau kalau zaman sekarang ini namanya seperti gempa bumi, itu namanya zilzal. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan bebannya. Bebannya di sini tadi tafsirnya kita bisa baca adalah berupa mayat-mayat ya. Jadi yang selama ini dikuburkan keluar semuanya. Begitupun dengan kandungan dalam bumi ya, seperti bebatuan, kemudian logam dan seterusnya itu keluar semuanya. Sehingga membuat manusia ini ketakutannya. Manusia itu ketika terjadi hari kiamat itu mereka bertanya, wa qala al insanu ma laha. Dan manusia pun bertanya, apa yang telah terjadi? Ya. Jadi bingung mereka. Tiba-tiba bumi berguncang, kemudian mayat-mayat itu yang dari bumi ya keluar semuanya. Begitupun dengan kandungan bumi. Sehingga manusia itu bertanya, malahan, apa yang terjadi? Ya, kalau di tafsirnya, watasalal insanu faza'a, manusia saling bertanya satu sama lain, maladhi hadasalaha, apa yang telah terjadi kepada bumi? Ya. Yauma idza tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu ya, pada hari kiamat bumi akan menceritakan kabar-kabarnya. Maksudnya apa ya? Sebagaimana dalam tafsir tadi dikatakan bahwa bumi itu yaumal qiyamati tukhbirul ardu bima umila 'alaiha, pada hari kiamat bumi akan mengabarkan tentang apa yang dilakukan manusia di atas muka bumi. Jadi bumi akan menjadi saksi. Oleh karena itu, ya, jangan pernah merasa aman dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Tatkala manusia seorang diri, itu nanti di hari kiamat, apa yang ada di sekelilingnya itu akan bersaksi, termasuk bumi. Bumi akan bersaksi tentang apa yang dilakukan oleh kita. Ya. Jadi tidak akan ada yang dizalimi. Keadilan akan ditegakkan. Setiap kebaikan akan menemukan pahalanya dan keburukan akan menemukan adabnya, ya. Sehingga tidak akan ada yang lepas, tidak akan ada yang lolos dari pengadilan Allah Azza wa Jalla. Baik. bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Rabbmu mewahyukan kepada bumi untuk menceritakan apa saja yang terjadi di atas muka bumi. Jadi bumi akan bersaksi ya tentang apa yang dilakukan manusia di atas muka bumi ya, sehingga kita jangan pernah merasa aman dari pengawasan Allah azza wajalla. Yauma idzi yasuru an-nasu ashtata li yurau a'malahu. Ya. Pada hari itu manusia akan keluar ashtata beraneka ragam ya kelompoknya li yurau a'malahu. Agar diperlihatkan amalan mereka. Jadi nanti pada hari kiamat ya ketika seluruh manusia dibangkitkan ya, pada tiupan yang kedua, maka Allah akan memperlihatkan kepada mereka catatan amalan mereka. Apa saja yang telah dilakukan di dunia, di bumi, semuanya ada dalam catatannya. Nanti dalam surah lain akan dijelaskan bahwa nanti setiap orang itu akan diberikan catatan amalannya. Ya. Ada yang catatan amalannya itu diberikan ya ke tangan kanannya. Maka ini adalah ciri bahwasanya dia adalah ahli kebaikan. Ya. Ashabul yamin, ya, gelarnya adalah ashabul yamin, itu orang-orang yang memegang catatan kebaikannya dengan tangan kanannya. Ini adalah ciri bahwasanya dia ahli kebaikan. Dan ada orang yang menerima kitab perbuatannya, catatan perbuatannya dari sebelah kirinya. Dan ini tanda orang yang akan sengsara di akhirat. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Maka siapa saja orang yang melakukan perbuatan, sekalipun hanya seberat semut kecil, jadi ذَرَّة itu tafsirnya adalah نَمْلَةٌ صَغِيرَةٌ. Semut kecil ya. Itu kan ya kalau kita timbang ya dengan timbangan di dunia ini perlu timbangan yang sangat presisi ya. Kalau kita pakai timbangan kiloan, seekor semut itu ya tidak akan terjadi apa-apa, tidak ada pengaruhnya. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala amalan sekecil apapun itu akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah bentuk kasih sayang dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun amalannya kecil sekali di mata manusia, diibaratkan ya sekecil semut ya yang sangat kecil, itu tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Begitupun orang yang melakukan keburukan, waman ya'mal mitsqala dzarratin syarra yara. Dan siapa saja yang melakukan keburukan, kejahatan, sekalipun hanya seberat timbangan semut kecil, ya roh, dia akan melihat azabnya. Tapi tentu, ya, yang namanya muslim itu nanti akan ditimbang. Ada yang namanya mizan, ya. Ada yang namanya mizan. Akan ditimbang. Mana yang lebih berat? Apakah timbangan kebaikannya ataukah timbangan keburukannya? Jadi, nggak mesti semua keburukan itu akan dibalas. Nanti akan ditimbang dulu ya. Ditimbang dulu mana yang lebih berat. Kalau misalnya yang berat adalah timbangan kebaikannya, maka Allah masukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila yang lebih berat adalah timbangan keburukannya, maka Allah akan masukkan ke nerakanya Allah Azza wa Jalla. Tapi harus dicatat bahwasanya yang namanya muslim, sekalipun misalnya karena banyak dosa dan kesalahan, kemudian timbangannya lebih berat dari timbangan keburukannya, lebih berat dari timbangan kebaikannya, maka dia akan dimasukkan ke nerakanya Allah Azza wa Jalla. Dan tidak abadi di sana, tidak kekal di sana. Ya, sebatas sudah terbalaskan semua dosa-dosanya, dia tetap akan dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang kafir, ya maka mereka kekal di neraka. Adapun orang Islam, kekal di surga, meskipun tidak semua orang Islam langsung masuk surga. Ada yang apa namanya masuk dulu ke neraka, setelah selesai dosa-dosanya baru dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang langsung masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Mungkin sisa waktunya kita gunakan untuk tanya jawab ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Seperti biasa kalau ada yang mau tanya langsung bisa tunjuk tangan ya. Lam muka itu lam yang artinya supaya, Pak Rozani ya. Jadi lam yang artinya supaya. Makanya tadi kan menjemini kan agar ya. Misal tadi di mana tuh ada lam muka? Ini ya. Yauma idzi yasuru nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dalam kelompok yang berbeda-beda, dalam keadaan yang berbeda-beda, liyuraw agar diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Jadi la mukai ini adalah huruf nasab yang artinya supaya atau agar ya dalam bahasa kita. Az-Zajjal ayat 6. Baik. Yauma idzin yarji'un nasu 'an mawqifil hisabi asnafan mutafarriqina. Pada hari itu manusia kembali ya dari tempat hisab asnafan mutafarriqina. Ya asnafan itu kan kelompok-kelompok yang berbeda-beda ya. Yuriyahumullahu ma 'amilu minal hasanati was sayyiati. Agar Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan. Wa yujazihim 'alaiha, dan Allah akan balas mereka. Artinya kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan, ya. Jadi setelah dihisab nanti orang itu berbeda-beda keadaannya. Ada yang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa hisab, ada yang dengan hisab, ada yang masuk surga dengan berlari, ada yang dengan berjalan, ada yang dengan merangkak. Ada yang dengan apa tuh istilahnya ngesot ya kalau bahasa Indonesianya, nggak tahu namanya apa. Intinya keadaan mereka berbeda-beda sesuai dengan amal mereka, ya seperti itu. Ya silakan Pak Ardan. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya untuk surat Al-Zalzalah ayat ke-7 sama ke-8. Misalnya ayat ke-7 khairon yaroh, yarohnya itu kan dari fi'il mudhari ya Ustaz ya, ro'a yaroh Ustaz. Kenapa alif maksurohnya dibuang Ustaz ya? Iya, karena waktu kita antum udah belajar huruf jazm. Huruf jazm udah Ustaz di Al-Jurumiyah. Ada berapa? Iya, ada berapa? Huruf jazm yang ada 18 ya Ustaz ya. Iya, jadi kan huruf jazm itu terbagi menjadi dua kelompok ya. Ada yang menjazmkan satu fi'il, ya. Kemudian ada yang menjazmkan dua fi'il. Yang menjazmkan dua fi'il adalah isim-isim syarat ya. Seperti man, ma, mahma, isma, mata, ayana, aina, anna, haitsu, mata, mama. Ini semua ya amil jazm yang bisa menjazmkan dua fi'il. Apa yang dijemkan, fi'il syaratnya dan fi'il jawabnya. Kenapa dari kemarin kita nggak ketemu? Karena dari kemarin fi'ilnya itu fi'il madhi semua, rata ya nggak? Kalau fi'il madhi itu kan mabni, yang namanya mabni nggak ngaruh. Makanya kalau ada pepatah manjada, wajada, ya nggak ngaruh. Tapi kalau misalnya setelah isim syarat seperti man adalah fi'il mudhari, dia majizum dua-duanya. Fi'il jawabnya majizum, fi'il syaratnya juga majizum. Seperti sini, may ya'mal, misalnya kita ringkas ya, man ya'mal khairan yaroh, ya. Siapa yang melakukan kebaikan, dia akan melihatnya. Maka ya'mal majizumnya dengan sukun, kemudian yaroh majizumnya dengan dibuangnya huruf dibuang. Untuk satu lagi Ustaz, kenapa ketika kita apa Al-Qur'an menjelaskan misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha menggunakan fi'il madhi Ustaz, bukan itu lampau Ustaz. Kenapa dicampur, terkadang ada yang mudhari, kadang-kadang ada yang madhi? Oh iya. Baik, ya. Jadi memang karena Al-Quran ini adalah tauqifi ya, berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan memang Al-Quran datang seperti itu. Jadi kita terima apa adanya. Dan memang dalam konteks bahasa Arab sendiri, tidak mesti bahwa fi'il madhi itu apa namanya telah terjadi ya. Fi'il madhi itu bisa kita gunakan untuk sesuatu yang belum terjadi ya. Oh, no. Apalagi kalau ada qorinahnya. Seperti kan ini idza. Idza kan apabila kan. Ya, namanya apabila kan berarti bila terjadi, kalau belum ya belum gitu. Ada dzafiyah syartiyahnya. Nah. Oh, nah. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, fiik barakallah. Berarti amal penasab dan penjazm bisa masuk fi'il madhi fi'il madhi? Enggak bisa, Pak. Amal penasab dan penjazm bisa masuk fi'il madhi fi'il madhi? Tidak semuanya, tidak semua, ya. Tidak semuanya bisa masuk. Seperti misalnya kalau huruf nasab ya, misalkan huruf nasab kan an, lam, idan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta, dan seterusnya. Maka ini tidak semuanya bisa masuk ke fi'il madhi dan fi'il mudhari. Karena dia hukum asalnya hanyalah pada fi'il mudhari saja. Meskipun memang ada beberapa amil, nasab, dan jazm yang bisa masuk ke fi'il madhi juga, fi'il mudhari juga. Ya, contohnya ini ya, man jadda wa jadda, ya. Itu kan jelas dia fi'il madhi ya. Jadi memang bisa. Cuma memang umumnya atau hukum asalnya kebanyakannya amil nasab dan amil jazm itu masuknya ke fi'il mudhari ya. Dan ada beberapa huruf yang sampai kapanpun enggak akan ke fi'il madhi, misalnya lan ya. Kan enggak mungkin kita ngomong lan zahaba. Tidak akan telah pergi ya. Namanya lan ya zahaba ya seperti itu. Tapi ada beberapa huruf yang bisa juga masuk ke fi'il madhi seperti hatta ya. Seperti dalam hadis arba'in ya, hatta jalasa. Ya. Ila nabi itu kan setelah hatta ada fi'il madhi jalasa. Jadi tergantung maknanya sih. Kalau memang maknanya cocok untuk kata kerja yang telah berlangsung, maka itu bisa masuk ke fi'il madhi. Tapi kalau dari sisi maknanya enggak mungkin bisa nempel sama fi'il madhi, maka tidak boleh digunakan untuk fi'il madhi ya. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Baik ya, kalau sudah ada pertanyaan, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.